Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Jo di Pojok. Nah, mungkin sorry ya teman-teman, karena kayaknya hari ini belum selesai deh editan dari Pojok Duet. Jadi kita bakal monolog lagi. Karena monolog itu suka-suka. Dan tidak harus diedit sedemikian rupa, nggak ada yang bahaya kayaknya. Kalau ada ya udah, terlah dipikir lagi. Tapi ngomong-ngomong pojok monolog temen-temen, gua mau ngebahas ketiba-tibaan gua yang mau ke Jogja. Sangat random. Pagi-pagi tiba-tiba langsung pesen tiket ke Jogja. Kayak apa ya? Gak ada angin, gak ada hujan. Gas langsung. Apa ya mungkin ya? Mungkin karena gua sedang bingung, sedang gila lagi, tapi gue nggak mau gila yang kayak kemarin. Jadi gue ya udah kayak gini aja ya. Ya kita ke mana gitu ya? Ini aneh banget sih. Yang tadinya mau ke Bandung doang, jadi ke Jogja. ya udahlah ya. Mungkin ini suatu hal yang menarik buat gua, karena gua baru pertama kali sih. Gua sih makasih banget sih karena dia, gua jadi mau jalan-jalan kemana aja, nggak menetap di kos. Yang biasanya gua di kos, chat kali ya, gua telpon. Sekarang yang ya udah nggak ada gitu, tapi gua sih ya seneng aja. Sebenarnya gua nggak tahu sih gua harus senang apa sedih, lebih ke kosong. Kayak omongan sekarang ini yang kosong semua, nggak berpengaruh buat kalian, nggak bakal ngerubah dunia omongan gua ini. Tapi omongan gua yang sekarang bisa ngerubah gua gimana. Yang tadinya gua bingung ngomong ke siapa, daripada ngomong dalam pikiran gua, mending gua ngomong di gua rekam, gua post aja di Spotify. Daripada gue harus mendiam, mendekap, atau gue harus bengong ke mana, ya paling enggak gue ada sarana buat sarana gue buat meluangkan isi kepala sih, lebih tepatnya. Ya, dan gue dari Jakarta ke Jogja itu jam 11 malam ini, ya si pede sih. Kita harus pede ya teman-teman, nggak sakit kali ya. Gue sih ada rencana juga mau motoran keliling Jawa, tapi kayaknya budget yang harus dikumpulin itu gede nggak sih, 20 mungkin buat penginapan, buat servis motor dan lain-lain gitu. Tapi ya udahlah, kita masukin di wishlist. Semoga setahun ke depan gue bisa. Gue bingung sih gue mau ngomong apa, tapi kayaknya ini 5 menit aja deh teman-teman, karena kosong banget sumpah. Gue belum pergi, malah gue bingung apa besok. Kayaknya besok juga gue masih proses edit deh. Kan gak mungkin gue di kereta Terus gue di sana juga gue nggak tahu kemana. Yang penting pergi aja dulu. Ya ya udahlah ya. Makasih teman-teman yang mau dengar. Dadah.